Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Para pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada hari yang mulia ini, pada hari yang penuh dengan nikmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ini, kita dapat kembali bersama-sama untuk mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala melalui kajian tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Satu catatan penting sebelum kita membahas tentang firman Allah ini adalah bahwa marilah kita berusaha untuk menyadarkan diri kita bahwa sebenarnya kalam Allah itu bertujuan untuk memberikan bimbingan kepada hidup kita, memberikan bimbingan kepada aktivitas kehidupan kita agar dapat kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Pada kesempatan hari ini kita sudah sampai ke ayat 54 dari surat Al-Anfal yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kada'bi ali fir'auna wallazina min qablihim kazzabu bi ayati rabbihim fa'ahlaknahum bizunubihim wa aghraqna ala fir'auna wa kullun kanu zalimin. Keadaan mereka serupa dengan keadaan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya serta orang-orang yang sebelumnya. Mereka mendustakan ayat-ayat Tuhannya, maka kami membinasakan mereka disebabkan dosa-dosanya. Dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya dan kesemuanya adalah orang-orang yang zalim. Para pendengar rahimakumullah, kembali di dalam keterangan ayat ini, ayat 54 ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Fir'aun dan pengikutnya. Ini menjadi satu hal yang menarik karena di dalam keterangan ayat 52 pada ayat sebelumnya Allah juga mengatakan memberikan redaksi yang sama. Kada bi ali fir'auna, yaitu seperti orang-orang Fir'aun dan juga para pengikutnya. Ada dua kali pengulangan keterangan tentang Fir'aun di sini. Kenapa sampai terjadi seperti ini? Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi memberikan penjelasan bahwa yang pertama, kenapa disebutkan dua kali keterangan Fir'aun? Ini untuk memberikan satu penjelasan yang mendetail kepada kita semua tentang siapa sebenarnya Fir'aun itu. Mengingatkan kembali kepada kita semua bahwa perbuatan kufur, perbuatan dosa yang dilakukan oleh seorang anak manusia itu sama sebagaimana yang dilakukan oleh Fir'aun. Ya, Fir'aun itu siapa? Fir'aun itu adalah orang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga hidupnya berakhir dengan kebinasaan. Itu yang pertama. Jadi keterangannya lebih mendetail di sini. Ya. Yang kedua adalah bahwa perbedaannya dari keterangan redaksi sebelumnya, kalau sebelumnya Allah mengatakan kada bi ali fir'aun, di dalam ayat 54 ini kembali Allah mengatakan Fir'aun. Kalau keterangan ayat 52 itu untuk menjelaskan tentang bagaimana akhir nasib orang-orang yang ingkar terhadap tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, sama seperti Fir'aun yang ingkar terhadap tanda-tanda kekuasaan Allah, baik itu mukjizat Nabi Musa, baik itu tanda-tanda kekuasaan Allah yang lain yang Allah berikan kepada Nabi Musa, itu mereka ingkari dan akhirnya harus merasakan azab yang keras dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam keterangan ayat 54 ini Allah kembali menyebut Fir'aun, yang perbedaannya adalah bahwa untuk mengingatkan kepada kita bahwa pada saat seorang manusia ingkar terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya, punya mata tapi dipergunakan untuk melihat yang tidak baik, punya telinga tapi tidak mau mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an dan nasihat kebaikan dari orang lain, punya tangan, punya kaki tapi ternyata tidak mampu menjadikannya menjadi manusia-manusia yang terbaik tapi malah menyusahkan masyarakatnya, maka gambaran orang-orang yang tidak mempergunakan nikmat Allah dengan semaksimal mungkin ini adalah sama seperti Fir'aun yang diberikan oleh Allah kelengkapan fisik, yang diberikan oleh Allah kelengkapan panca indera, tapi ternyata akhirnya mereka mengingkari nikmat Allah dan berakhir dengan kebinasaan. Baiklah para pendengar rahimakumullah, bersama kita di studio sudah hadir Ustaz kita, Ustaz Fajrul Haq, yang kita harapkan masukannya. Silakan Ustaz. Iya, Ustaz, perdana ketika kita membaca lagi ayat 54 dari surat Al-Anfal ini, yaitu pengulangan terjadi. Iya. Contoh dari kemungkaran kebiadaban Fir'aun dan seluruh keluarganya, dan termasuk juga disinggung dengan orang-orang yang terdahulu sebagaimana yang kita sudah jelaskan pada pertemuan yang sebelumnya ini, yaitu yang menggambarkan bagaimana tentang kaum Nuh, kaum Lut, kaum Hud, kaum Soleh, yang semua kaumnya itu pengikut-pengikutnya maksudnya selalu kadzabu bi ayati rabbihim. Di sini Allah walaupun sudah murka tapi menyebutkan ayati rabbihim. Rabbihim di sini adalah Allah dahulukan sifat rububiyahnya. Tapi karena mereka itu dibahasakan kadabi terus menerus melaksanakan hal yang bertentangan dengan agama, inilah yang menjadikan mereka itu hancur disebabkan oleh dosa-dosa yang mereka lakukan. Makanya kalau kita kembali lagi pada larangan Allah pada saat ini juga, seperti yang sudah kita singgung pada pertemuan yang telah lalu, pelu babi tersebut. Yeah. Kalau ini dibahasakan dengan bahasa firman Allah kadabi, yaitu walaupun sudah ada larangan masih tetap di mana-mana terjadi perdagangan tersebut, maka na'udzubillah. Na'udzubillah dalam arti kata apa? Kalau orang sudah terserang penyakit, barulah mereka itu akan mengetahuinya hal tersebut. Makanya mudah-mudahanlah kita dapat mengatur bagaimana seharusnya. Kalaupun mereka itu kepingin juga agama lain memakan itu, paling tidak tempatnya jangan di sembarangan tempat penjualan tersebut, sehingga memudahkan orang yang dilewati begitu banyaknya kaum muslimin, tapi yang menjual itu hanya minoritas daripada orang-orang yang membutuhkan pada saat itu di situ. Paling tidak dibuatlah satu tempat, maunya kan begitu. Kalaupun tidak bisa dilarang sama sekali, karena Islam juga mempunyai toleransi, sehingga toleransi itu tidak mengganggu aktivitas satu sama lainnya. Tapi kalau kita anggap sesuatu yang diharamkan Allah itu sebagai hal-hal yang biasa, tidak menyinggung keimanan kita, fantajiri sa'ah, maka tunggulah saatnya. Karena kata-kata kada'bi itu adalah menunjukkan kontinunya atau berlanjutnya suatu pekerjaan itu, yang mana tidak diindahkan lagi dan tidak bangkit lagi keimanan itu untuk mencegah ataupun melarangnya hal tersebut. Maka disinilah kita lihat, bukan saja Allah menghancurkan, tapi Allah agrokna ala fir'auna. So, artinya Allah kuburkan mereka itu di dalam lautan. Allah benamkan mereka itu di dalam lautan. Dengan mengatakan, Allah mengatakan wa kullun. Ini adalah menunjukkan setiap ala fir'aunan itu, ala fir'aun, Ramses atau fir'aun, kanu zalimin, mereka telah berbuat kezaliman pada diri mereka sendiri. Inilah yang disebabkan kehancuran mereka, dan Allah benamkan mereka itu di dalam lautan yang begitu luas. Makanya lautan itu disebut sekarang Laut Merah. Yeah. Mungkin disebabkan namanya itu Laut Merah karena di situ banyak sekali terjadi kezaliman, terjadi azab-azab yang Allah turunkan kepada orang-orang yang membangkang, bukan saja pada masa Nabi Musa dan kaumnya, tapi pada masa nabi-nabi yang sebelumnya, yang menandakan bahwasanya tempat laut tersebut adalah tempat mereka yang selalu diberikan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Kembali kepada permasalahan utama yang dijelaskan di dalam ayat ini, bahwa sebenarnya Allah ingin mengingatkan kepada kita nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Dia berikan itu harus betul-betul ditempatkan pada sesuai dengan fungsinya. Ya, mata yang diberikan oleh Allah itu fungsinya untuk melihat yang baik. Jangan dirubah kepada fungsinya melihat kepada hal-hal yang buruk. Begitu juga dengan telinga, begitu juga dengan panca indera yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Dan juga dengan segala macam nikmat Allah di dalam kehidupan ini, apakah tumbuh-tumbuhan, binatang, itu harus dipergunakan sesuai dengan fungsinya. Jangan diputarbalikkan. Nah, salah satunya adalah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang umat Islam untuk makan daging babi, ya. Ini kenapa? Ada yang berpendapat bahwasanya, loh, kalau gitu untuk apa babi diciptakan? Babi itu diciptakan oleh Allah bukan untuk dikonsumsi oleh manusia. Fungsinya adalah untuk dikonsumsi oleh yang lainnya. Itu dia. Jadi janganlah kita mengatakan ketika Allah sudah melarang, jadi untuk apa Allah menciptakan seperti itu? Ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Artinya Anda tidak mempergunakan nikmat Allah yang diberikan untuk kebaikan, untuk kepentingan. Ketika Allah melarang itu artinya bukan untuk kita pergunakan, akan tetapi Allah menciptakan makhluk itu untuk dimanfaatkan oleh yang lain. Ketika tikus, ya itu tidak boleh dimakan. Kalau gitu kenapa Allah ciptakan tikus? Tikus diciptakan untuk dimakan oleh ular, ya. Begitulah seterusnya. Jadi ada fungsi dan tugasnya masing-masing. Nah, inilah yang sekarang saat ini terjadi. Ketika di Kota Medan ini, ya, salah satunya. Nah, ini sekarang ini sedang berjangkitnya flu babi. Artinya virus itu berasal dari babi, ya kan? Ustaz Fajrul? Iya. Oleh karena itu, hendaknya kalau dulu flu burung, semua binatang-binatang unggas itu, ayam, burung itu dibakar habis, maka yang sekarang ini hendaknya kalau untuk menuntaskan penyakit itu, salah satunya adalah dengan cara memberantas habis babi-babi yang ada. Jangan lagi dikasih ada peternakan babi di Kota Medan ini. Sungguh sangat satu hal yang aneh ketika babi yang begitu jorok itu ada peternakannya di Kota Medan ini. Dan akhirnya apa yang terjadi? Tunggu saja, ya, cepat atau lambat virus flu babi itu tidak hanya akan berkembang di Meksiko atau di negara-negara lain, tapi kalau ini tetap dibiarkan, maka dia akan bisa mewabah sampai di kota di Indonesia atau secara khusus di Sumatera Utara ini. Ya, tapi gini Ustaz, kita ini kan acara kita ini kan penyejuk keimanan Ustaz. Gimana kaitannya dengan apa yang Ustaz bilang tadi? Sebetulnya kalau kita melihat dari satu sisi larangannya itu begitu hebat dari Allah Subhanahu wa taala, contohnya babi misalnya. Kalau ditinjau dari segi medis, ilmu kedokteran, kira-kira apa yang dibahas yang terjadi pada saat itu? Tentu orang tidak akan mengingkari bahwasanya terdapat di daging babi itu adalah banyak penyakit, kan begitu? Itu dari segi kedokteran saja. Apalagi dari segi firman Allah yang sudah jauh sebelum diciptakan manusia itu Allah sudah berikan larangan tersebut. Iya, ada yang ingin saya dudukkan dahulu. Ketika orang menganggap ini acara penyejuk hati, tapi kenapa orang yang mendengarnya tidak merasa nyaman ketika mendengar? Satu hal yang harus kita garis bawahi adalah bahwa ketika berbicara tentang agama, itu menerima atau tidak itu tetap merupakan keterangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mengharamkan, ada orang yang merasa nyaman ketika mendengar pengharaman Allah, tapi ada yang merasa tidak nyaman. Bukan permasalahannya siapa yang nyaman dan siapa yang tidak nyaman. Ini adalah untuk mengembalikan diri seseorang itu kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya pengatur alam semesta ini, dan untuk mengembalikan keyakinan bahwa apapun yang Allah Subhanahu wa taala atur itu adalah untuk kebaikan kehidupan manusia. Jadi pada saat kita berbicara bahwa kalau orang tidak beriman itu kufur, ada yang merasa tersinggung di sini. Itu sebenarnya kesalahan dia. Tujuan utamanya adalah bagaimana kalau dia beriman itu akan mampu menyejukkan dirinya dan juga mengembalikan dirinya kepada pencipta alam semesta yang sebenar-sebenarnya. Jadi ketika kita berbicara tentang masalah sosial, politik, kita berbicara dalam tatanan agama. Tujuannya adalah untuk kemaslahatan semua pihak, bukan hanya umat Islam saja, tapi semua pihak, dan itu berangkat daripada aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ustaz Fajrul, menarik sekali kajian kita pada hari ini. Satu catatan penting sebagai penutup dari pembahasan kita hari ini adalah bahwa janganlah kita mengikuti langkah-langkah orang terdahulu yang sudah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Firaun sudah kufur dan kebinasaannya cukup bisa kita jadikan pelajaran. Kaum Ad, kaum Samud yang sebelum Fir'aun itu sudah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tinggal di atas permukaan bumi ini, tapi karena kehancuran mereka lah, kekufuran mereka lah, akhirnya mereka hancur, dan ini cukup menjadi pelajaran bagi kita untuk tidak ikut-ikutan hancur di dalam kehidupan kita dan juga kehidupan anak cucu kita di masa depan. Ini saja yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.